ngantar kemari apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi yabsutu yadahu billaili yatuba musiu an-nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari yatuba musiu al-laili. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan berbahagia ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ini dapat memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, secara keluarga dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai ke ayat 28 surat An-Nisa juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Para pendengar ini rahimakumullah, ayat ini merupakan penutup dari keterangan ayat-ayat kemarin di mana Allah Subhanahu wa taala secara sangat jelas mengatakan tujuannya dalam menerangkan manhaj dan syariatnya adalah untuk meringankan kehidupan kamu, meringankan kamu di dalam menjalani kehidupan ini. Artinya bahwasanya segala aturan Allah, segala syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada manusia itu sendiri. Makanya tidak heran kenapa Umar bin Khattab benar-benar tersentuh ketika dia membaca surat Taha pada saat dia dalam keadaan kondisi yang sangat marah besar. Allah mengatakan dalam surat At-Taha yang pertama, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menyulitkan kamu, kata Allah. Di sini Umar sangat tersentuh sekali. Kenapa? Karena dia melihat bahwasanya ini bukan kalam manusia. Kalau kalam manusia biasanya memaksakan. Akan tetapi kalau ini kalam dari Yang Maha Tinggi, maka ini adalah kalam yang memberikan kemudahan dan keringanan kepada manusia di dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, segala macam aturan dan syariat Allah itu adalah untuk kepentingan manusia. Sekali lagi, bahwa seluruh aturan Allah, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya kembali untuk kehidupan si pelaku itu sendiri dan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada kehidupan si pelaku itu sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum, fa'alaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu akan memperoleh kebaikan itu. Dan jika kamu melakukan kejahatan, kamu juga akan yang menuai hasil dari kejahatan yang kamu buat itu. Kenapa Allah memberikan keringanan dalam bentuk manhajnya ini? Karena memang wa khuliqal insanu da'ifa, karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan kondisi yang lemah. Allah tahu bahwasanya manusia itu adalah seorang yang individu yang rentan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya. Seorang anak manusia yang tidak begitu tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sekali lagi Allah ingin menjelaskan kepada kita, walaupun seorang manusia banyak melakukan kesalahan, akan tetapi Allah memberikan keringanan dalam bentuk taubatnya agar manusia tetap memiliki semangat di dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupannya, tetap berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada Ustaz Safian dan Ustaz Hanafi yang kita harapkan masukan-masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menarik untuk kita melihat bahwa ternyata Allah kembali menurunkan firman yang melegakan kita, melegakan masyarakat dan para pemeluk agama Islam dengan mengangkat takhfif, keringanan dalam sisi kehidupan. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah ruh syariat. Masya Allah. Artinya apa? Bahwa agama itu diturunkan dan diberikan proses syariatnya adalah dengan diktadarruj, dengan pelan-pelan dan bertahap, bertahap gradual dan menuju proses yang sempurna. Dan ini sangat relevan dengan ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, untuk pribadi dan untuk individu. Di pada ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah, bukan ingin yang susah-susah. Iya. Artinya apa? Dengan keimanan terimalah seluruh agama, seluruh dengan keimanan terimalah seluruh aturan agama, maka hidup akan mudah. Nah, jadi memudahkan itu bukan nafsu kita, iman kita. Iya. Nah, kalau nafsu kita, orang yang sedang begolek atau orang yang sedang tidur pulas dengan AC yang sangat dingin dipanggil oleh muazzin untuk sholat subuh, wah berat sekali, itu nafsunya. Tapi ketika imannya bicara, semuanya tidak ada itu, semuanya mudah. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi tinjauan fikihnya, ternyata takhfif itu ada beberapa model. Pertama, takhfif tangqis, yang mengurangi dari yang ada. Misalnya yang kewajibannya adalah sholat sholat 4, maka dikurangi oleh Allah dengan qasar ketika ada musafir atau sakit atau hujan lebat atau yang lain atau bencana. Nah, di sini disebut bahwa keringanan ini ada, yaitu ketika yang keringanan yang kedua takhfif isqat, takhfif yang menggugurkan. Jadi sehingga dia tidak wajib melakukan, misalnya bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan suatu kewajiban, ketidakmampuannya itu bisa dengan akibat misalnya dia tidak dibolehkan, seperti orang yang sedang haid tidak boleh berpuasa, dia tidak ringan, gugur dia kewajiban itu. Atau memang dia tidak mampu dalam artian tak kuasa untuk melaksanakannya, maka Allah tidak menuntut karena memang tidak berada dalam kesempurnaan pelaksanaan yang dapat dilaksanakan dalam kehidupannya. Jadi ini kalau kita lihat, baik takhfif yang berupa pengurangan atau pengguguran dari kewajiban, ini adalah merupakan bentuk-bentuk rasa sayang Allah kepada makhluk, kepada manusia. Mungkin ini dari saya. Iya. Ada tambahan dari Ustaz Sabia? Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sama kita. Ada satu proses pembelajaran di sini, Ustaz, yang perlu kita perhatikan. Dua kali Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya mengatakan yuridu ayyubayyina lakum, kemudian wa yuridu ayyatuba alaikum, kemudian yuridu ayyukhaffifa ankum. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui pada proses ketika manusia itu bertobat ada kesalahan lagi, maka tidaklah langsung kita punya image kayak kita besulu, Ustaz, ya kan, 40 hari dan menganggap dirinya suci dari segala dosa. Enggak bisa ya. Pulang begitu kan. Jadi pernyataan-pernyataan yang kayak gini yang harus kita pakai. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah dibuka pintu taubat dua kali, Allah meringankan lagi. Begitulah luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Sayang betul yang kita ini. Yang harusnya kita jadi pelajaran bagi kita ini. Janganlah kita ketika kita susahnya saja mengeluhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika senang ya, senangnya kita ingat puja. Yes. Ketika kita mendapatkan satu puncak kesuksesan, kita selalu menimba bertobat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu dengan kesuksesan itu kita tak sanggup memikulnya. Begitu. Kadang-kadang jangan awak udah turun dari pangkat, di situ baru kita baru bertobat habis-habisan. Nauzubillah min dzalik. Jadi mengingatkan bagi kita semua bahwasannya ayat ini memberikan pelajaran bagi kita, ketika kita susah, ketika kita senang, jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya ketika senang itulah ingat kepada Allah. Benar-benar. Fa amma bi ni'matika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu itu hendaklah kamu ceritakan. Cerita bukan untuk anggar-anggaran ya, tapi untuk supaya kita ini nikmat Allah nikmat besar Allah. Sekali. Dibagilah. Jangan pula dibalik, kalau udah susah cerita. Kalau udah senang diam-diam aja. Enggak tahu ini, Ustaz. Ya, di sini kita melihat ya yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa ternyata syariat Islam itu berisi berbagai kebaikan untuk manusia. Jadi baik itu syariat yang dalam bentuk kisos, hukum potong tangan, rajam bagi penzina atau dicambuk bagi yang belum menikah, itu semua adalah merupakan proses bagaimana Allah mengajarkan kita agar tetap berada di dalam syariat, dan itu semuanya bukanlah hal yang berat untuk dilakukan. Tidak Allah limpahkan kepada manusia satu hukum yang di luar kesanggupan mereka. Tapi begini Ustaz Hanafi, Allah sudah memberikan kemudahan, Allah sudah memberikan keringanan, tapi kenapa masih saja ada orang yang mau melakukan perbuatan maksiat? Bahkan begini Ustaz, ketika ada hukuman potong tangan bagi pencuri, ketika ada hukuman cambuk dan rajam bagi seorang penzina, tapi masih saja juga orang gemar melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, ya, tindakan maksiat ini. Ini kira-kira apa permasalahannya, Ustaz? Ini permasalahannya sekarang kalau kita lihat, juzur akar permasalahannya itu adalah menipisnya rasa keimanan kepada Allah. Dengan tidak tergambarkan di benaknya bagaimana proses hari akhirat itu, membuat imannya tidak subur. Enggak, ini dia tahu nih Ustaz, kalau misalnya mencuri pasti potong tangan, kalau misalnya membunuh dibunuh. Tapi kenapa juga masih banyak terjadi kasus pencurian, pembunuhan? Apa permasalahannya Ustaz? Ini kalau saya melihat orang-orang yang mengikuti nafsunya jarang sekali ingat, ya, perbuatannya itu apa, akibat dari perbuatannya itu apa. Iya. Jadi ketidakingatannya itu membuat dia terlalai dalam perbuatan-perbuatan yang rusak dan salah tadi. Artinya ketika dia karena dipengaruhi hawa nafsu, tak dipedulikannya lagi nanti konsekuensinya apa. Tidak ada. Hanya situ yang untuk dilakukan. Penting, yang penting sedapnya dulu. Sedap. Nah, bagaimana cerita akan datang lah. Itulah yang istilah kita di Medan ini, kita ini suka apanya saja. Suka cari pengampunan ataupun pemutihan-pemutihan gitu. Artinya nanti damai sama Tuhan, pemutihan. Jadi sangat lemah sekali. Ya Allah. Jadi bahaya itu. Ketika kelemahan itu terjadi, walaupun dia beriman, dia ngerti, tapi tetap juga terlangkah. Nah, ini makanya kesadaran itu harus dipupuk, dan cara memupuknya adalah dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Jalis ahlus sidqi wal wafa, duduklah anda bersama orang-orang yang sidqi, orang-orang yang menyempurnakan agamanya, sehingga kita bisa terpengaruh dari perilakunya, dan juga kita dapat mencermati dan menjadikan cermin dalam kehidupan kita. Ya, kalau dalam lagu Opik itu, tumbuh hati itu, obat hati itu, salah satunya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh, ini Ustaz ya. Iya. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini, yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya wa khuliqal insanu da'ifa, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jangan kita menganggap diri kita ini kuat, jangan menganggap diri kita ini hebat, karena Allah sudah mengatakan diri kita ini adalah lemah. Lemah dalam artian apa? Lemah karena kita rentan terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi. Terkadang manusia itu satu saat kuat imannya, akan tetapi dalam kali yang lain mungkin imannya itu sedikit menurun. Oleh karena itu, tetaplah konsisten di dalam manhaj Allah. Tetaplah konsisten melaksanakan seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekali lagi adalah makhluk yang lemah. Dengan berpegang kepada tali agama Allah, kita akan menjadi kuat. Akan tetapi sebaliknya, pada saat kita tidak mengindahkan itu atau mencoba untuk melalaikan segala aturan Allah, maka kita kembali menjadi makhluk yang lemah, dan bahkan lebih lemah daripada keadaan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, sebagai intinya adalah bahwasanya segala aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan manusia. Kalau kita melakukan kebaikan, kembali untuk kita kepada kita sendiri, dan pada saat kita melakukan keburukan, satu saat kita akan menuai hasil kejahatan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra menunjukkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendengar, begitu juga kepada para asatidz kita di studio, Ustaz Hanafi Ismail dan Ustaz Safiar, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gak ada masalah, lanjut aja. Sip pak, sip. Simpan dulu, simpan pak, simpan. Jangan lupa pak, nanti mati pula lampu.